Ku milik Maimuna, suka wajah Jamila, Aisyah suka semua. Ku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aku ku milik Maimuna, suka wajah Jamila, Aisyah suka semua. Aku mau ku milik Maimuna, suka wajah Jamila, Aisyah suka semua. Ku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Ku milik Maimuna, suka wajah Jamila, Aisyah suka semua. Ku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aku ku milik Maimuna, suka wajah Jamila, Aisyah suka semua. Aku mau